Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khonawidina a'zakum wa kita lanjutkan kajian hadis tentang hak Muslim atas Muslim yang lain. Kita sudah masuk pada hak yang kelima. Wa idza marida fa'udhu. Jika dia sakit, maka jenguklah. Nah, jadi seorang Muslim ketika mendengar ada saudaranya yang sakit, maka disunahkan baginya untuk menjenguknya, memberi sesuatu yang menghiburnya. Karena menjenguk orang sakit memiliki pahala yang sangat besar. Nah, di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala an. Beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min muslim ya'udu musliman ghutwatan illa shalla alayhi 70 alfa malakin hatta yumsiya." Seorang muslim yang menjenguk saudaranya yang sakit pagi-pagi, maka akan didoakan oleh 70 ribu malaikat. Itu akan kebaikan oleh 70 ribu malaikat sampai sore. Wa in adahu asyiatan illa shalla alaihi 70 alfa malakin hatta yusbiha. Dan jika menjenguk saudaranya yang sakit itu sore hari, maka akan didoakan kebaikan oleh 70 ribu malaikat sampai pagi. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia juga mendapatkan kamar istimewa di dalam surga nanti. Barakallahu. Ini adalah keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit. Maka agar keutamaan yang tinggi ini dapat kita penuhi, barakallahu fikum, ada beberapa adab menjenguk orang sakit yang harus kita penuhi supaya tidak sekedar menjenguk tapi mendapatkan pahala yang besar dan barokah yang banyak. Yang pertama ialah an-niyatu shalihah. Menjenguk saudara kita yang sakit harus didasari dengan niat yang baik. Tidak setor muka semata, ya. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita terlambat dalam menjenguknya. Begitu ada yang sakit, kita segera mungkin untuk menjenguknya. Dan jangan sampai kita terlambat, orangnya sudah sembuh, baru kita minta maaf. Maaf, gak sempat nengok. Nah, ya. Sepenting bilang, gak usah bilang apa-apa, ya. Daripada, maaf, gak sempat nengok. kecewa ya. Apalagi kalau sakitnya lama, enggak ditengok-tengok. Ketika sembuh baru bilang, maaf, enggak sempat nengok. Nah, itu kan menyebabkan hatinya sakit. Nah, layang bali, tidak semestinya. Kita telat atau terlambat dalam menengok saudara kita yang sakit. Yang ketiga ialah, kita tetap menjenguk orang sakit sekalipun yang sakit itu anak-anak. Ya jatul marid hatta walau kana saghira. Tetap menjenguk yang sakit sekalipun yang sakit itu anak-anak. Jadi jangan tebang pilih. Kalau yang sudah sepuh baru ditengok. Kalau yang anak-anak enggak ada kepedulian ya. Justru menengok anak-anak yang sakit itu menunjukkan kita masih memiliki kasih sayang. Nah, yang keempat, iyadatul marid hatta walau kana faqidal wa'i. Kita tetap menjenguk orang sakit sekalipun dalam kondisi tidak sadar. Maksudnya orang yang kita jenguk itu dalam kondisi tidak sadar, tetapi kita jenguk. Misalkan koma, atau kritis, atau memang pingsan, ya, belum sadarkan diri, tetap disyariatkan untuk kita tengok. Jangan nunggu sadarnya. Nah, karena keutamaannya sama, ya. Bedanya kalau orangnya sadar bisa bicara sama kita. Kalau lagi tidak sadar kita enggak bisa bicara sama dia. Tapi kita bisa ngomong sama yang menunggu dan menyampaikan salam untuknya, ya. Ada berikutnya. Al-iyadatu masyan fa innahu a'dhamu lil ajri. Menengok orang sakit sambil jalan karena lebih banyak pahalanya. Ini kalau memang rumah sakitnya atau rumahnya dekat, maka sebaiknya enggak usah pakai kendaraan ya. Nah, biar pahalanya semakin banyak, langkah kita dihitung sebagai kebaikan. Kemudian termasuk adabnya ialah iyadatul marid fi waktin la yasyukku alaih. Kita menjenguk orang sakit pada waktu yang tidak memberatkan bagi si sakit ya. Bagi yang sakit. Di waktu-waktu istirahat jangan kita jenguk. Di waktu-waktu nyantai kita jenguk ya. Karena kalau orang sakit itu butuh banyak istirahat. Kalau kita tengok dalam keadaan dia kurang istirahat dan butuh istirahat, nah ini bisa memperlambat penyembuhannya. Bismillah. Kurang pas gitu ya. Kemudian al-qu'ud al-inda ra'sil barid. Kita disyariatkan duduk di sisi kepala orang yang sedang sakit. Dekat dengan kepala orang yang sedang sakit. Ya, agar bisa bicara tidak terlalu jauh. Bisa mengusap kepalanya. Ya. Bisa mijit-mijiti atau semisalnya. Nah, atau bisa meru'yahnya. Walaupun tidak diminta. Kemudian soalul marid an hali. Ada berikutnya. Kita juga disyariatkan untuk bertanya kepada orang yang sakit tentang keadaannya sekarang ya. Gimana keadaanmu sekarang ya? Apa yang kamu rasakan? Apa enak atau enggak gitu. Nah. Kemudian ada berikutnya ialah tabsyirul marid bi thawabil ma'ad, menghibur orang yang sakit dengan menyampaikan pahala-pahala bagi orang yang sakit dan sabar menghadapinya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud wa Tabrani, disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Sahihah, fa inna maradhal muslimi yudhibu khatayahu kama tudhibun naru khabathadh dhahab wal fiddah. Sungguh sakit yang dialami oleh seorang muslim itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang nempel pada emas dan perak. Nah, jadi kita kasih apa gembira ya, sabar, kan orang yang sakit kalau sabar itu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dengan menyebutkan hadis tadi di antaranya. Kemudian wad'ul yad 'alal marid, termasuk disyariatkan bagi kita ialah meletakkan tangan kita di bagian tubuh yang sakit. Jadi orang sakit ya kita pegang apanya begitu ya. Ada sentuhan. Barakallahu fikum. Termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian addu'a lil marid wa ru'yatihi. Termasuk syariat yang kita mendoakan kebaikan orang yang sedang sakit dan meru'yahnya. Termasuk juga adamu tatwil fil maksi inal marid, adab menjenguk orang sakit. Jangan berlama-lama ketika menjenguk orang yang sedang sakit, kecuali orang yang sakit itu ingin kita menemaninya lebih lama. Nah, maka tidak apa-apa, kamu jangan pulang dulu ya, sini aku temani, aku ingin ngomong baik sama kamu. Tapi kalau gak ngomong kayak gitu, maka jangan lama-lama. Termasuk adab yang perlu disampaikan ialah tikraru ziyah mira'an, sering ngontrol orang yang sakit tadi itu. Enggak sekali tau, yang kan sudah nengok, besok nengok lagi ya. Usahakan sampai sembuh pulang ke rumah. Dia tahu perkembangannya. Enggak cuma apa ini sekali saja. Nah, semoga dengan adab-adab yang kita terapkan tadi, kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yakni mendapatkan doa kebaikan dari 70.000 malaikat. Kalau kita menjenguk orang sakit pagi-pagi, didoakan kebaikan oleh 70 orang malaikat sampai sore. Kalau kita nengoknya waktu sore, didoakan oleh malaikat 70.000 orang malaikat sampai pagi. Kemudian mendapatkan apa ini? Ruangan istimewa atau spesial di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya hak muslim yang keenam. Wa idza mata fattabi'hu. Jika mati, maka antarkanlah jenazahnya. Barakallahu fikum. Jadi hak muslim atas muslim yang lain yang keenam ialah ittiba'ul janazah, mengantarkan apa ini? Jenazahnya. Ini masalah ngantar jenazah, barakallahu fikum. Ini kalau kita mensolatinya, kemudian kita mengantarkannya sampai kuburan, maka dapat pahala 2 kirat. Tapi kalau cuma sampai mensolatinya saja, maka pahalanya 1 kirat. 1 kirat itu seperti Gunung Uhud, itu berupa pahala sebesar itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, "Man sayyidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat." Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapat pahala 1 kirat. Dan waman syahidaha hatta tudfana falahu kiratani. Dan para siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka mendapatkan 2 kirat. Kila wamal kiratani qala mithlu jabalainil azimaini. Beliau ditanya, apa itu 2 kirat? Beliau bersabda, seperti 2 gunung yang besar, yakni dapat pahala sebesar gunung. Ini bukan perkara yang remeh, ya, tapi benar-benar bagus pahalanya, besar. Nah, termasuk adab yang harus kita perhatikan ketika kita mengantar jenazah. Yang pertama, tidak meratapi jenazah ketika proses pengantaran. Tidak melakukan niyaha ketika mengantar jenazah. Itu menangis sambil meratap-ratap, ya. Habisnya diantar, perjalanan dari rumah ke kuburan gak boleh diiringi dengan ratapan tangisan atau niyaha. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah di Sahih Al-Albani, dalam Sahih Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutba'a janazah ma'aha ranah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengantar jenazah disertai dengan ranah. Ranah itu ialah meratap, berarti orang-orang yang meratapi mayat dengan menangis. Nah, kemudian termasuk adab ketika mengantar jenazah ialah hamlul jenazah ala rijal. Yang gotong adalah laki-laki, enggak boleh wanita. Kecuali kalau tidak ada laki-laki sama sekali, pulau wanita, ya terpaksa dipikul sama wanita, ya. Nah. Kemudian ada berikutnya, yamsi raqib khalfal janazah wal masi haitsu syaa. Yang naik kendaraan itu mengiringi di belakang jenazah. Tapi kalau jalan, maka boleh di belakang, di depan, atau di mana saja ya suka. Enggak apa-apa, di depan jenazah, di kanannya, di kirinya, atau di belakangnya. Itu kalau apa ini? Jalan kaki. Ini seperti dalam hadis Abu Dawud wa Nasa'i. Naam, disahkan oleh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Ar-raqib khalfal janazah wal masi haitsu syaa minha. Yang naik kendaraan, ya mengantar di belakang jenazah. Kalau jalan kaki, boleh jalan di mana ia suka. Kemudian ikhwan abidin azakumullah, termasuk adab dalam mengantar jenazah ialah al-isra bil jenazah. Cepat dalam mengantar jenazah ke kuburan. Cepat di sini adalah jalan cepat, tapi tidak lari. Tidak jalan lambat, tidak lari, tapi apa ini? Jalan cepat. Termasuk al-isra bil janazah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah bersabda, asri'u bil janazah. Percepatlah dalam membawa jenazah. Di sini ada dua pengertian. Mempercepat di sini ialah mempercepat apa ini pengurusan jenazah. Yang kedua ialah cepat dalam apa ini memikul jenazah ke kuburan. Tapi tidak sampai apa ini lari, jalan cepat, bukan lari, bukan pula jalan lambat. Kemudian termasuk adab dalam mengantar jenazah ialah adamul julus illa ba'da wad'il janazah. Tidak duduk sampai jenazah diletakkan di atas tanah. Ya sudah di apa ini? Taruh di atas tanah. Jadi ketika masih dipikul gak boleh duduk ya. Tapi kalau sudah di taruh di tanah, walaupun belum dikubur, maka boleh duduk. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, idza taba'tum janazatan fala tajlisu hatta tudha'. Jika kalian mengantar jenazah, maka jangan duduk sampai jenazahnya diletakkan. Ai wad'uha 'alal ardi qabla dafni. Yakni dia letakkan di tanah sebelum apa ini? Dikubur. Anak dipikul masih di dalam kuburan itu ya. Jangan dulu dulu. Ketika sudah dilepas tar tanah baru kita boleh apa ini? Duduk. Barakallahu. Nah. Ini tentang mengantar jenazah. Kemudian termasuk juga yang harus diperhatikan ialah al-intidar ma'al jenazah hatta tudfan. Jadi menunggu jenazah sampai betul-betul dikuburkan. Jadi kalau kita ingin pulang, jangan langsung pulang sampai selesai dikubur baru pulang. Ini persyaratan untuk mendapatkan dua kirat tadi. Itu sampai dikubur hatta tutfana. Ya, ingat. Tutfana sampai apa ini? Dikubur. Kan sebagian orang kalau jenazahnya sudah masuk kuburan tapi belum ditanam di kuburan ya. Masih masuk pemakaman ya. Tapi belum dimasukkan dalam liang kubur, sudah pada apa ini? Buyar, pulang. Yang benar ialah ditunggu sampai apa ini? Selesai, dikebumikan. Kemudian termasuk adab dalam mengantar jenazah ialah al-muqus indal qabri wa du'a lil mayit. Berhenti sejenak di sisi kuburan dan mendoakan si mayat. Kita doakan kebaikan untuk si mayat, baru kemudian kita apa ini? Pulang. Ya, termasuk juga yang harus diperhatikan ketika mengantar jenazah di kuburan ialah adamul qu'ud 'alal qabri. Tidak duduk di atas kuburan. Nah, kan banyak kuburan yang lain di situ. Jangan diduduki. Kalau diduduki aja enggak boleh, apalagi apa ini? Diinjak. Tampak enggak boleh lagi. Kemudian termasuk disunahkan ialah melepas sandal ketika masuk areal kuburan. Nah, termasuk juga yang disyariatkan ialah membaca doa. Ini salam sejahtera untuk penghuni kuburan ketika masuk pintu gerbang kuburan. Semuanya adalah adab-adab dalam mengantar jenazah ke kuburan. Maka tidak semata-mata kita mengantar saudara kita ke kuburan, tapi kita bisa ini mendulang banyak faedah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Samping itu adalah penghormatan terakhir untuk saudara kita sesama muslim. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, baik untuk diri saya pribadi atau untuk ikhwah semua. Nah, ada pun pembahasan hadis berikutnya insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yassarallahu marana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Membawakan hadiah atau oleh-oleh untuk orang yang sakit, apakah disyariatkan? Naam. Segala sesuatu yang bisa menghibur hati orang yang sakit. Kasih hadiah, kasih oleh-oleh, kasih uang, meringankan pengobatannya, dan lain-lain. Ya. Nah, termasuk wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Apakah sakit parah saja yang harus oknum di rumah sakit yang disyariatkan dijenguk? Misal sakit umum, diare, flu, dan lain-lain. Yang di rumah apakah masuk dalam hak yang dijenguk? Ya, nah. Jadi tadi cuma contoh. Biasanya sakit kan di rumah sakit sampai opnam gitu ya. Nah. Kalau sakitnya di rumah, dirawat di rumah, ya tetap kita disyariatkan untuk menjenguknya. Fadilahnya juga sama ya. Kan ada yang terapi herbal, nah, sehingga di rumah atau rawat jalan, ya. Atau memang nggak mau ke rumah sakit, nah, atau memang belum dibawa ke rumah sakit, nah, masih nunggu yang ngantar atau biaya dan lain-lain, tetap disyariatkan dijenguk dan dapat fadilah yang sama. Mana yang benar? Arti assalamualaikum, keselamatan atas kalian, atau semoga Allah memberi keselamatan atas kalian. Ya, salam sejahtera atas kalian itu sudah cukup. Tapi kalau semoga Allah memberi keselamatan atas kalian juga bagus. Nah, ya, karena yang memberi keselamatan dan kesejahteraan ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya mengartikan kalimat Arab secara makna, ya, tidak harfan bi harfin, ya. Nah, bukankah ada lafaz Allahnya kan? Nah, tapi kalau dikasih itu enggak apa-apa, ya. Apakah menaburkan tanah di kuburan termasuk disyariatkan ketika mengantar jenazah? Naam, sebelum pulang disyariatkan kita menaburkan tanah kuburan 3 kali ini. Di atas kuburannya itu. Barakafikum. Nah, ditambahkan di adabnya. Barakafikum. Jazakumullah khair. Nah, ini pertanyaan tapi ngasih masukan. Nah, dan tambahan faedah. Nah, bagus ya. Nah, cerdas Pak. Pertanyaan untuk menambah apa ini? Faedah. Kan ada pertanyaan yang memancing-mancing dan memanas-manasi suasana. Nah, itu yang enggak faedah. Ya. Kalau yang kayak gini, baru boleh. Nah, bagus. Barakafikum. Nah, jazakum khairan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.